Mitra bisnis, di tengah kondisi perekonomian dunia yang dilanda krisis, tahun ini Tiongkok berhasil menjadi eksportir terbesar dunia mengalahkan Jerman. Tiongkok pun merupakan negara dengan GDP kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Nah, bagaimanakah hal tersebut dapat menguntungkan Indonesia di masa kini dan masa mendatang? Segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dengan kenyataan Tiongkok akan menjadi raksasa ekonomi dunia, apakah itu bisa menguntungkan Indonesia atau sebaliknya, Pak? Ya, buat kita sih ada dua. Kemungkinan ancaman ada, kemungkinan kita manfaatkan juga ada. Itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan kemajuan China itu untuk kepentingan ekonomi kita. Untuk kita bisa juga maju bersama-sama dengan China dan bisa juga berkompetisi. Itu semua tergantung daripada kita kerjakan dan pekerjaan rumah kita dan punya strategi nak kita menghadapi China. Karena apapun dengan China maju begini dan akan menjadi salah satu lokomotif terbesar di dunia, nggak ada yang bisa tahan. Amerika pun nggak bisa tahan, Eropa pun nggak bisa tahan, Jepang apalagi kita. Yang sebenarnya nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan ekonomi dunia. Jadi sekarang kita mesti manfaatkan menurut saya daripada kemungkinan itu atau memang kita habis sama sekali menjadi koloni dari China aja. Ini menurut saya yang harus kita pikirkan baik-baik dan kita mengatur strategi kita dan juga melaksanakan pekerjaan rumah kita. Jangan kita ngomong aja. Selama ini kita cuma ngomong-ngomong-ngomong tapi nggak pernah kita kerjakan pekerjaan rumah kita. Masalah kita ini semuanya terletak di tangan kita sendiri, bukan di tangan dan apakah China mau atau tidak mau. Kita mau atau tidak mau, itu yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Tiongkok dalam hal ini, Pak? China itu pemanfaatnya kan dia punya market begitu besar ya. Semua dia perlukan, apapun dia perlukan secara besar-besaran. Nah, kita bisa supply market itu. Sekarang kita hanya supply bahan-bahan mentah saja. Kalau besok kita bisa supply barang jadi, ada added value buat kita, ada rakyat kita yang bekerja. Jangan you supply cuma gas, minyak mentah, minyak kelapa sawit, atau batu bara sekarang. Cuma you supply itu sebenarnya adalah produk-produk kimianya, misalnya petrochemicalnya dia bikin di sini. Itu yang kita supply hasil akhirnya. Kita supply minyak itu bukan minyaknya, refinery-nya harus dibikin. Kakao itu betul-betul pabriknya ada di sini, kita supply coklatnya misalnya ya. Kelapa sawit itu kita supply kebutuhan-kebutuhan bukan minyak-minyak mentah saja. Dan ini menurut saya yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan pekerjaan rumah kita. Jangan jadi pengekspor bahan-bahan mentah lagi, sejak VOC pun kita sudah lakukan itu sejak zaman Belanda. Jadi ini sebenarnya yang harus kita strategi, yang harus kita sesuaikan dengan pembangunan China. Jadi karena marketnya begitu besarnya ya dan karena ekonominya luas. Jadi kita bisa manfaatkan betul. Tapi kalau enggak ya kita tergila. Apakah kita bisa bersaing dengan produsen-produsen di dalam negeri mereka, Pak? Dan bukankah mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Oh, bisa. Dia mana nggak bisa dia penuhi semua sendiri dalam dia bikin sendiri. Ya, Pak, dia sudah mulai menaikkan bunga, dia sudah inflasi terjadi, dia juga sudah terjadi juga daripada bubble ekonominya. Jadi dia membutuhkan, dia apapun sebanyak, apapun yang kita bikin itu dia butuhkan. Cuma sekarang ini kita itu kirim dia mentah semua. Jadi tidak ada added value-nya dan kita jual murah-murah aja soal itu. Ya, itu yang menurut saya kita harus ubah. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.